الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, masih dalam menjelaskan pembatal-pembatal puasa. Pada akhir pembahasan kita telah menyebutkan masalah Al-Hijamah, masalah berbekam, bahwa pendapat yang sahih dari para ulama berbekam termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Hal ini disebabkan karena hadis yang sahihun sharih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan aftar al-hajimu wal mahjum. Maka hadis ini dari sisi kekuatan dia adalah hadis yang sahih. Demikian pula dari sisi ad-dalalah, kandungan yang terdapat di dalam hadis ini itu lebih kuat. Sehingga belum ada riwayat-riwayat yang lain yang melemahkan riwayat ini atau melemahkan kandungan yang terdapat di dalam riwayat ini. Oleh karena itu seorang yang dibekam di siang hari Ramadan maka puasanya batal. Adapun bagi yang membekam, apabila dia berbekam dengan metode yang ada yang ma'ruf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang yang membekam menarik darah tersebut dengan menggunakan mulutnya, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Namun apabila seorang menggunakan alat-alat yang modern sekarang ini yang tidak memerlukan seorang menarik dengan menggunakan mulutnya, maka yang zahir wallahu ta'ala alam tidak menyebabkan puasanya batal. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa fi ma'nal hijamati ikhrajud dam bil fasdi. Dan yang semakna dengan berbekam dalam hal ini adalah mengeluarkan darah dengan cara al-fasd. Al-fasd, yakni dengan menusukkan sesuatu ke dalam urat. Ya, seperti biasanya seorang kalau mengambil darah, ya, maka dia memasukkan jarum atau yang semisalnya ke dalam urat tersebut. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, dan mengeluarkan darah dengan tujuan untuk didonorkan, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada saat ada seorang yang membutuhkan darah maka darah tersebut didonorkan. Maka seorang yang mendonorkan darahnya sementara dia dalam keadaan berpuasa, maka pendapat yang sahih dari pendapat para ulama ini termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Sebab kondisinya sama seperti seorang yang berbekam, yaitu mengeluarkan darah dengan sengaja. Mengeluarkan darah dengan sengaja, dan illat ini terdapat pula pada saat seseorang mendonorkan darahnya, maka dia mengeluarkan dengan sengaja. Dan tidak ada yang wajib bagi dia kecuali al-qadha, mengganti di hari-hari yang lain. Amma khurujud dam bil jurhi aw qal'id dhirsi. Adapun keluarnya darah karena terluka atau setelah mencabut gigi, awir ru'af, ataukah seorang yang dalam keadaan mimisan darah keluar dari hidungnya tanpa dia sengaja, fala yadhurru, maka yang demikian tidaklah memudaratkan. Li'annahu laysa bihijamatin wala fi ma'naha, karena keluarnya darah tersebut tidak termasuk berbekam dan tidak semakna dengan bekam. Sebab yang membatalkan puasa seorang yang berbekam disebabkan karena dia mengeluarkan darah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sengaja melakukan perbuatan tersebut. Dia sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sementara seorang yang terluka dia tidak sengaja. Demikian pula seorang yang mimisan atau seorang yang mencabut giginya lalu kemudian menyebabkan darahnya keluar, maka ini semua tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-khamis, yang kelima, khuruju damai al-haydhi wan-nifas. keluarnya darah haid dan nifas. Wa mata ra'atil mar'atu damal haidhi amin nifas aftarat. Kapan seorang wanita melihat keluarnya darah haid ataukah darah nifas, maka yang demikian membatalkan puasanya. Wa wajib 'alaiha al-qada, dan wajib bagi dia untuk mengqada, mengganti puasa tersebut. Meskipun dia mengalami haid pada saat mendekati terbenamnya matahari, mendekati buka puasa. Misalnya kalau berbuka puasa itu pada jam 6 yang menunjukkan matahari telah terbenam, lalu kemudian tiba-tiba 15 menit sebelumnya seorang wanita mengalami haid sebelum berbuka puasa, maka puasa yang dikerjakan pada hari itu batal, dan dia harus mengqadha di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, alaisa idza hawat lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita itu apabila dia mengalami haid maka dia tidak salat dan dia tidak berpuasa. Dia tidak salat dan dia tidak berpuasa. Adapun salat maka tidak perlu diqadha. Adapun puasa wajib hukumnya seorang wanita mengqadha puasa yang dia tinggalkan disebabkan karena dia datang bulan. Maka demikian pula keadaannya seorang wanita yang nifas, tidak ada perbedaan hukum antara wanita haid dengan wanita nifas. As-sadis, kemudian yang keenam yang membatalkan puasa, niyatul fitr, dia meniatkan untuk membatalkan puasanya. Sekedar apa yang dia niatkan, apabila niat tersebut kuat, maka meskipun dia tidak makan, meskipun dia tidak minum, puasanya dengan sendirinya batal. Sebabkan karena dia telah berniat untuk membatalkan puasa. Faman nawal fitra qabla waqtil ghurub, qabla waqtil iftar, wa huwa sha'imun batala shaumuh. Barang siapa yang meniatkan untuk membatalkan puasanya sebelum masuknya waktu berbuka puasa, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal apabila dia meniatkan itu sementara dia dalam keadaan berpuasa. Wa illam yatanawal mufattiran, meskipun dia tidak memakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Dia tidak makan, dia tidak minum, sekedar niat, maka itu menunjukkan puasanya telah batal. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, sebab berniat itu salah satu dari dua rukun berpuasa. Fa idza naqadhaha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu, maka apabila dia membatalkan, ya, dia membatalkan niat tersebut dengan memaksudkan membatalkan puasanya dan dia sengaja melakukan itu, maka dengan sendirinya puasa yang dia kerjakan itu batal. As-sabi'u, kemudian perkara yang ketujuh, dan ini hal yang terakhir di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang, ar-riddah, apabila dia murtad dari Islam, keluar dari Islam, limunafatiha lil ibadah, sebab kemurtadan itu bertentangan dengan ibadah, tidak akan diterima ibadah seorang yang murtad. Waliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau menyekutukan Allah maka pasti akan terhapus amalan-amalan yang kamu lakukan dari amalan soleh. Maka ketujuh poin ini adalah merupakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka hendaknya kita berusaha untuk memahami dan menghafal, ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita dan memberi tambahan ilmu kepada kita, memahamkan kepada kita hukum-hukum yang berkenan tentang puasa Ramadan. Alhamdulillah selesai bab yang kedua, dan selesai pula penjelasan tentang pembatal-pembatal puasa. Yang berikutnya kita masuk ke bab yang ketiga, hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang makruh hukumnya dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.